Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala huwa nahuna wa nakatayna billahi amma ba'd. Ikhwana fi din rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur, yang akan senantiasa mendapatkan nikmat dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala di dunia maupun nanti di akhirat. Hadirin rahimakumullah, salam dan salam semoga tetap atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan fikih salat, masih dalam pembahasan merubah niat, mengganti niat di tengah-tengah salat. Terakhir adalah merubah niat salat fardu, satu salat fardu kepada niat salat fardu yang lain. Maka hal ini tidak diperbolehkan, sebab bisa membatalkan kedua salat tersebut. Ya, niat yang pertama batal, salatnya batal. Demikian pula untuk niat yang kedua pun apa, itu tidak dianggap sehingga batal. Ya, yang pertama, salat fardu yang diniatkan yang pertama itu batal karena dia memutus niat sebelum salat itu selesai. Sedangkan niat untuk salat fardu yang kedua sebagai pengganti itu pun tidak dianggap. Kenapa? Jadi sholat, niat sholat yang kedua pun ini tidak dianggap karena niat tersebut tidak dimulai dari awal sholat. Niat tersebut tidak dimulai dari awal sholat. Jadi untuk sholat-sholat yang muayyan sudah tertentu, sholat fardu atau sholat sunnah yang sudah tertentu, bukan sholat sunnah mutlak, itu harus diniatkan dari awal sholat. Tidak boleh diniatkan di tengah-tengah sholat. Berikutnya keadaan yang ketiga, seseorang memulai sholat dengan niat sholat sunnah, kemudian di tengah-tengah sholat dia rubah niat sholat sunnahnya menjadi sholat fardu, maka ini boleh tidak. Pertama, dia niatkan memulai sholat dengan sholat, niat sholat sunnah, kemudian di tengah-tengah sholat dia rubah niatnya menjadi sholat fardu, boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena sholat fardu atau sholat muwaik yang sudah tertentu itu apa? Harus diniatkan dari awal sholat sampai dengan selesai. Ya. Kemudian keadaan yang keempat, seorang yang sholat sunnah yang tertentu, mungkin sholat sunnah rawatib 4 rakaat sebelum salat duhur contohnya, dia niatkan untuk sholat sunnah sebanyak 4 rakaat sebelum salat duhur. Qobliyah duhur 4 rakaat. Kemudian dia rubah di tengah-tengah sholat, dia ganti niatnya tadi menjadi sholat sunnah mutlak. Maka ini boleh. Ya. Maka ini adalah perkara yang boleh. Kenapa? Karena sholat sunnah yang tertentu bukan mutlak, itu sudah terkandung padanya niat sholat sunnah mutlak. Jadi sholat sunnah muayyan yang tidak mutlak, yang sudah tertentu, itu terkandung padanya niat sholat sunnah mutlak. Terkandung padanya niat sholat sunnah mutlak. Karena itu seandainya seorang sholat sunnah seperti tadi qobliyah duhur 4 rakaat, niatnya 4 rakaat, kemudian dia lihat ada jamaah yang masuk masjid untuk sholat duhur, maka akhirnya dia rubah niatnya 4 rakaat menjadi berapa? Wah, 2 rakaat saja saya, nanti biar saya bisa menyusul sholat jamaah. Kan itu. Berarti dia merubah niat sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat saja. Ya, berarti menjadi mutlak. Sehingga apa? Waktu yang ada itu sisanya itu bisa dipakai untuk ikut sholat jamaah. Ya. Ini contohnya. Kemudian keadaan yang kelima, seseorang yang sholat sunnah muayyan tertentu, kemudian dia rubah niatnya untuk sholat sunnah tertentu pula, maka hal ini tidak boleh. Seperti orang yang sholat tahiyatul masjid, kemudian di tengah-tengah sholat rubah niatnya untuk sholat sunnah fajar, sholat sunnah subuh, ini tidak boleh. Sholat yang pertama niat jadi apa diniatkan untuk tahiyatul masjid, ini batal. Untuk sholat sunnah fajarnya juga batal. Kenapa tahiyatul masjidnya dianggap batal, tidak sah? Karena dia telah memutus niat di tengah-tengah sholat. Niatnya tidak dilanjutkan untuk tahiyatul masjid. Kemudian kenapa sholat sunnah fajarnya, niat sholat sunnah fajarnya juga apa? Untuk tidak dianggap, karena sholat sunnah yang tertentu atau sholat fardu itu harus diniatkan dari awal sholat, harus diniatkan dari awal. Paham? Jadi kalau sholat fardu, sholat sunnah yang tertentu itu harus diniatkan dari awal sholat. Tidak boleh di tengah-tengah sholat baru dia niatkan. Ya. Berbeda dengan tadi apa? Sholat sunnah mutlak. Kita mengerjakan yang sunnah muayyan tertentu, kemudian dirubah menjadi sunat sunnah mutlak, ini boleh. Kenapa? Karena sholat sunnah yang tertentu, semisal sholat sunnah fajar atau sholat qobliyah duhur, itu terkandung padanya apa? Niat sholat sunnah mutlak. Ya. Berikutnya keadaan yang keenam tentang seorang yang sholat dengan niat sholat sunnah mutlak, kemudian dia rubah niatnya menjadi sholat sunnah muayyan tertentu. Sah tidak sholatnya? Jadi sholat sunnah mutlak itu tidak ada pembatasan dari siapa. Ini si jumlah rakaat tidak ada pembatasan. Tidak ada si batasan tentang waktunya kapan. Yang jelas jangan dilakukan ketika waktu-waktu terlarang. Ya. Jadi niat sholat sunnah mutlak ya hanya sholat. Saya mau sholat. Itu saja. Tidak menentukan sholat subuh atau sholat apa, tidak. Kemudian apa, orang ini di tengah-tengah sholat dirubah niatnya dari yang mutlak menjadi apa? Muayyan tertentu. Ya. Mungkin bisa kita contohkan seperti tadi apa? Sholat sunnah fajar mungkin. Pertama dia niatnya sholat sunnah mutlak, kemudian teringat dia, oh saya belum sholat sunnah subuh. Akhirnya dia rubah niatnya di tengah-tengah sholat. Rubah menjadi niat sholat sunnah subuh. Maka jika demikian, sholat sunnah subuhnya atau sholat sunnah tertentu yang tadi itu tidak sah. Tidak sah. Tapi apa? Sholat sunnah mutlaknya tetap sah. Sholat sunnah mutlaknya tetap sah. Ini. Berarti dia tetap mendapatkan pahala dari sisi sholat sunnah mutlak. Iya. Ya kalau dia apa, ingin sholat sunnah fajar, ya dia sholat sendiri nanti diulang sholat sunnah fajarnya. Ini sudah contoh. Kemudian keadaan yang ketujuh, seseorang yang berniat dia sholat dengan niat menjadi imam, kemudian di tengah-tengah sholat dia rubah niatnya menjadi makmum, maka hal ini boleh. Hal ini boleh. Sebab di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, dalam kisah sholatnya Abu Bakar mengimami manusia, tatkala Rasulullah SAW itu masuk masjid, Abu Bakar mendengar, merasakan apa, Rasulullah masuk masjid. Karena merasa Rasulullah masuk masjid, akhirnya Abu Bakar yang mengimami manusia itu pun mundur. Itu pun mundur. Ya. Rasulullah memberikan isyarat. Rasulullah memberikan isyarat untuk Abu Bakar tetap di tempatnya. Tetap di tempatnya. Sehingga apa? Akhirnya Rasulullah duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Kalau Rasulullah duduk di sebelah kiri Abu Bakar, Berarti siapa yang jadi imam? Setelah Rasulullah masuk masjid sholat, siapa yang jadi imam? Rasulullah duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Yang jadi imam itu di mana? Kalau jajar, imamnya di kiri atau di kanan? Di kiri kan? Ya. Maka Rasulullah SAW itu gantian mengimami manusia sambil duduk, sedang Abu Bakar itu berdiri. Ya. Maka manusia itu mencontoh Abu Bakar dengan sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Artinya apa? Di sini Abu Bakar As-Siddiq yang pertama itu jadi imam. Setelah kedatangan Rasulullah dan Rasulullah ikut sholat, maka apa? Niat imam tadi dirubah menjadi niat menjadi makmum. Sebab yang menjadi imam sudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini dalilnya. Ini adalah riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian keadaan yang ke-8. Seorang sholat berniat sebagai makmum dengan satu imam. Kemudian dia rubah niatnya untuk bermakmum dengan imam yang lain. Boleh tidak? Sekarang menjadi makmum, berniat untuk jadi makmum untuk satu orang imam. Kemudian dia rubah niatnya untuk menjadi makmum untuk imam yang lain. Boleh tidak? Boleh tidak? Ini tadi cerita Abu Bakar dan Rasulullah ini tadi, ya kan? Pertama kan para makmum apa? Dia menjadi makmum dengan imam siapa? Pertama Abu Bakar. Kemudian berikutnya Rasulullah masuk menjadi imam, berarti makmum apa? Para makmum berniat untuk berimam kepada siapa? Rasulullah SAW. Jadi hal ini boleh. Ya. Dan juga tentang kisah terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ditikam ketika sholat, akhirnya beliau dibawa. Mungkin jadi imam awalnya, kemudian karena terluka akhirnya apa? Majulah Abdurrahman bin Auf menjadi imam menyempurnakan sholat atau mengimami manusia. Ya. Kemudian keadaan yang ke-9. Berniat dari makmum menjadi imam. Pertama niatnya untuk jadi makmum, tapi kemudian dirubah di tengah-tengah sholat menjadi imam. Boleh tidak hal ini? Makmum kemudian jadi imam. Hal ini boleh. Sebagaimana ketika imam tersebut berhadas, ya kan? Apabila imam berhadas atau ada udzur dalam sholat, maka apa? Salah satu makmum menggantikan imam yang pergi karena batal. Ya. Jadi contohnya ketika imam itu berhadas, akhirnya imam mundur untuk wudhu, maka makmum yang lain apa? Menggantikannya. Ini juga kenapa makmum yang menggantikan tadi asalnya niatnya bermakmum, kemudian jadi apa? Berikutnya setelah imamnya tidak ada, dia menjadi imam. Ya. Itu boleh. Wallahu alam. Tapi yang nampak seandainya diulang pun tidak mengapa. Ya. Seandainya diulang dari awal pun tidak mengapa. Berikutnya yang ke-10. Orang yang salah sendirian. Orang yang sholat dengan niat sholat sendirian, kemudian dia rubah niatnya menjadi imam. Di tengah-tengah sholat dia rubah niatnya untuk menjadi imam. Seperti apa? Nanti ada orang yang sholat sendirian, kemudian datang yang lain. Datang yang lain ikut sholat mungkin. Ikut sholat untuk menjadi makmum. Maka orang yang sholat sendirian tadi itu niatnya menjadi dirubah menjadi imam. Karena ada orang yang datang ikut sholat, ya, menjadi makmumnya. Ini sebagaimana apa? Hadis Ibn Abbas. Ketika Ibnu Abbas itu bermalam di rumah bibinya, Rasulullah SAW sedang sholat malam. Maka Ibnu Abbas kemudian ikut sholat bersama Rasulullah SAW. Beliau berdiri di sebelah kiri, kemudian Rasulullah apa? Ya, mungkin menarik atau menggeser kepalanya atau untuk beri syarat untuk apa agar Ibnu Abbas itu berdiri ke sebelah kanannya. Jadi Rasulullah memegang kepala Ibnu Abbas untuk mendirikan dia, untuk dia menjadikan berdiri Ibnu Abbas di sebelah kanannya. Nampak di situ Rasulullah sholat sendirian, ya kan? Kemudian ketika datang Ibnu Abbas ikut sholat, berarti niatnya apa? Niatnya Rasulullah menjadi imam. Ya. Hadirin rahimakumullah, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Imam Ahmad berpendapat sholat orang yang di belakangnya itu tidak sah. Sholat orang yang di belakangnya atau makmum tadi tidak sah. Ya. Sebab yang jadi imam tadi ini nanti harus berniat jadi imam. Ya. Adapun menurut Imam Malik hari itu sahih. Benar, tetap sah sholatnya. Ini menurut Imam Malik. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah sendiri menyatakan yang hati-hati di dalam masalah ini, kita katakan bahwa apabila datang dua orang kepada seorang yang sedang sholat, maka hendaknya dua orang ini apa? Memberikan tanbih, peringatan, pemberitahuan untuk kepadanya bahwa dia nanti yang jadi imamnya, imam untuk keduanya. Jika satu orang tadi yang sedang sholat tadi itu diam, berarti dia menyetujui untuk jadi imam. Berarti niatnya apa? Dirubah jadi imam. Jika dia menolak atau beri syarat dengan tangannya agar keduanya tidak sholat di belakangnya, maka apa? Dua orang ini jangan sholat di belakangnya. Dua orang ini jangan sholat di belakangnya. Ini yang lebih hati-hati, yang lebih utama. Kata Syaikh Ibnu Utsaimin. Jadi kalau kebiasaan kita apa? Menyentuh pundak ya. Ya. Jadi kalau orang tersebut apa? Paham. Kemudian dia mungkin mengeraskan bacaan yang bacaan takbirnya. Itu pertanda dia apa? Mau menjadi imam kan gitu. Tapi kalau diam saja, takbir juga tidak dikeraskan, ketika membaca surat juga tidak dikeraskan, ini ada kemungkinan dia tidak mau jadi imam atau mungkin karena tidak paham gitu. Yaitu ketika imam tersebut kok diam saja tidak mengeraskan bacaan, mungkin lebih baik apa? Orang yang ikut tadi itu dia niatkan untuk sholat sendirian. Ya, sebab ada kemungkinan orang yang dia ikut dengannya itu yang diundang sholat itu tidak mau jadi imam. Jadi ini dilihat tanda-tandanya, kira-kira orang ini mau jadi imam atau tidak. Ya. Berikutnya yang ke-11. Yaitu niat niatnya menjadi imam, kemudian dirubah menjadi dengan niat untuk sholat sendirian. Terutama niatnya untuk jadi imam di tengah-tengah sholat, dia rubah niatnya untuk sholat sendirian. Hal ini tidak boleh. Hal ini tidak boleh kecuali ada udzur. Ya, kecuali ada udzur. Ya, seorang yang sudah niat jadi imam, jangan sampai apa? Dia rubah kemudian sholat sendirian. Dan nanti makmumnya jadi apa? Kalau imamnya pertama jadi imam kemudian niatnya sholat sendirian, sholat jamaahnya jadi apa nanti? Ya, jadi tidak karuan. Karena itu ulama nyatakan tidak boleh kecuali kalau ada udzur. Ya, semisal apa? Contohnya apa? Misal makmum mungkin dia makmumnya hanya satu orang. Makmumnya hanya satu orang. Kemudian makmum ini batal berhadas. Kan akhirnya apa? Imamnya tinggal sendirian. Karena sendirian tentunya apa? Berarti dia niatnya untuk sholat sendirian. Iya, selain untuk dia niatkan untuk sholat sendirian karena tidak ada makmumnya lagi. Ya. Maka hal ini boleh jika keadaan ini demikian dan sholatnya tetap sah. Kemudian keadaan yang ke-12, berniat dari makmum kepada niat sholat sendirian. Ada yang berpendapat hal ini boleh apabila karena udzur syar'i, seperti imam terlalu panjang dalam membaca surat, melebihi sunnah, makmum sakit di tengah-tengah sholat, perlu untuk apa sholat sendirian karena tidak betah mungkin kalau ikut sholat jamaah. Ya, maka hal ini boleh niat makmum dirubah menjadi sholat sendirian. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya tentang, jadi tadi merubah niat di tengah-tengah sholat. Sekarang permasalahan yang lain adalah tentang perbedaan niat antara imam dan makmum. Ya. Tidak ada perselisihan tentang disyaratkannya seseorang bermakmum dengan imam yang sama niatnya, yang sama niatnya, baik dalam sholat fardu maupun dalam sholat sunnah. Akan tapi ulama berbeda pendapat jika terjadi perbedaan antara niat sholat imam dan niat sholat makmum. Ya, mungkin imamnya sholat fardu, makmumnya sholat sunnah, atau mungkin imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat fardu niatnya. Tetapi yang benar, dan ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Hasan, bahwa tidak disyaratkan kesamaan niat antara makmum dan imam. Tidak dipersyaratkan untuk sama antara niatnya makmum dengan niatnya imam. Ya. Dalilnya apa? Hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawaa. Ini. Hadirin rahimakumullah. Kemudian di sini ada beberapa bentuk gambaran perbedaan di antara dua niat. Perbedaan di antara dua niat. Niat imam dan niatnya makmum. Tentang gambaran perbedaan niat antara imam dan makmum, yang pertama, kondisi yang pertama adalah sholat mutanafil khalfal mubtadi', yaitu sholatnya adanya sholat sunnah di belakang orang yang niatnya sholat fardu. Sholat orang yang niatnya untuk sholat sunnah di belakang seorang yang sholat dengan niat sholat fardu, maka hal ini boleh menurut kebanyakan ulama, di antaranya adalah imam yang empat, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Ya. Di antara dalilnya adalah hadis Yazid bin Al-Aswad, kata Yazid ibn Al-Aswad, syaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hajjatahu. Saya pernah menyaksikan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam haji beliau. Fa shallaitu ma'ahu salata subhi fi masjidil Khayf. maka saya pun sholat subuh bersama beliau di masjid Al-Khif atau Khif. Maka tatkala beliau selesai sholat dan berpaling, idza huwa bi rajulaini, ternyata ada dua orang fi ukhral qaumi, mungkin di belakang orang-orang. Lam yusalliya mahu, tidak sholat bersama beliau. Faqala, lalu di antara sabda Rasulullah SAW, "Maman akuma antusolia ma'ana, apa yang menghalangi kalian untuk sholat bersama kami?" Faqalu, mereka menjawab, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna kunna qad sholaina fi rihalina, sungguh kami telah mengerjakan sholat, menegakkan sholat di rumah-rumah kami." Lalu Rasulullah pun bersabda, "Fala taf'alu, kamu jangan lakukan hal itu. Idza sholaituma fi rihalikuma, apabila kalian telah sholat di rumah-rumah kalian," ini karena satu udzur, sholat di rumah, "summa ataituma, lalu kalian datang, ataituma masjida jama'atin, datang ke masjid jamaah, masjid jamaah, fasalliya ma'ahum, maka sholatlah kalian bersama mereka, fa'innaha lakuma nafilah, maka sungguhnya sholat kalian itu terhitung sholat sebagai sholat sunnah bagi kalian." Jadi ketika kalian ke masjid dapati ada orang yang sedang sholat jamaah, maka sholatnya bersama mereka. Maka sungguhnya sholat yang kamu kerjakan itu sebagai sholat sunnah, dihitung sebagai sholat sunnah bagi kalian. Jadi di sini ya bang, ini menjadi dalil, hadis menjadi dalil bolehnya seorang yang sholat sunnah menjadi makmum bagi orang yang sholat fardu. Ya. Dan juga hadis ini menunjukkan apa? Ketika seorang itu sudah sholat, kemudian datang ke masjid, datang ke masjid kok didapati orang-orang pada sholat jamaah, maka hendaknya apa? Ikut sholat. Hendaknya ikut sholat. Ya. Dan sholatnya nanti dihitung apa? Sebagai sholat sunnah. Iya. Jadi ini satu hal yang diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan orang pada sholat kok malah duduk-duduk. Iya. Walaupun alasannya apa? Sudah sholat. Yang paling afdol adalah dia ikut sholat. Kalau dia sudah sholat fardu, maka dia ikut sholat jamaah di situ dengan niat sholat sunnah. Kemudian keadaan yang kedua, sholat sholat untuk orang yang sholat fardu, jadi seorang berniat untuk sholat fardu di belakang orang yang sholat sunnah. Jadi dia jadi makmum dengan niat sholat fardu, adapun imamnya itu sholat sunnah. Maka hal ini boleh. Hal ini diperbolehkan. Jadi yang dikuatkan oleh Syaikh bin Utsaimin rahimallahu taala. Ya. Bagaimana hadis Jabir bin Abdullah bahwa Mu'ad bin Jabal itu sudah sholat bersama Rasulullah SAW sholat Isya. Kemudian beliau kembali pulang ke kaumnya. Lalu beliau Mu'ad bin Jabal mengimami manusia dengan sholat itu, sholat Isya. Ya. Jadi hadis ini menerangkan sahabat Mu'ad bin Jabal itu sudah sholat Isya bersama Rasulullah. Kemudian beliau balik ke kampungnya atau ke kaumnya. Ya. Mereka belum sholat Isya, lalu dia mengimami manusia, menjadi untuk mengimami manusia dengan niat sholat sunnah. Adapun para makmum itu mereka berniat untuk sholat Isya. Ya, itu menunjukkan bolehnya orang yang sholat fardu itu menjadi makmum bagi imam yang sholat sunnah. Kemudian keadaan yang ketiga, orang yang sholat fardu di belakang orang yang sholat fardu yang lain. Orang yang sholat fardu, orang yang sholat dengan niat sholat fardu di belakang atau menjadi makmum bagi orang yang sholat fardu yang lain. Maka tetap sah sholatnya. Sholatnya sah. Dan yang dikeluarkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya. Mungkin makmumnya sholat apa? Duhur, nanti imamnya sholat asar niatnya. Ya, tapi apa? Dalam hal ini ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan. Ya. Keadaan yang pertama, jumlah rakaat antara dua sholat fardu ini sama. Ya. Jadi mungkin sama-sama 4 rakaat. Seperti apa? Orang yang mengqadha sholat duhur berarti 4 rakaat. Kemudian dia sholat di belakang atau menjadi makmum bagi orang yang sholat asar, tentunya juga 4 rakaat, sama-sama 4 rakaat. Maka hal ini boleh. Maka hal ini boleh. Berikutnya, keadaan yang kedua, jumlah rakaat yang dikerjakan makmum itu lebih banyak daripada imamnya. Contohnya apa? Makmum mengerjakan sholat fardu lebih banyak jumlah rakaatnya dibanding imam. Seperti apa? Makmumnya sholat apa? Sholat duhur mungkin, lalu imamnya sholat apa? Mungkin sholat maghrib atau sholat subuh. Hal ini boleh tidak? Makmum lebih banyak rakaatnya daripada imamnya. Hal ini boleh. Ya, hal ini boleh. Karena tidak ada kewajiban, tidak ada keharusan harus sama niat. Ya. Berarti ketika imam itu selesai salam, makmum apa? Menyempurnakan. Ya. Berikutnya keadaan yang ketiga. Jumlah rakaat salatnya makmum lebih sedikit daripada jumlah rakaat salatnya imam. Berarti apa? Imam lebih banyak jumlah rakaatnya dibanding makmum. Hal ini tidak boleh. Ya, ada yang berpendapat tidak boleh. Ya, seperti apa? Makmum sholat subuh, imamnya sholat duhur, atau makmum sholat maghrib, imamnya sholat isya. Ya. Ini pasti apa? Akan terjadi penyelisian makmum terhadap perbuatan imam. Ya. Namun tadi akan tetapi ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan ketika dalam kondisi seperti ini apa? Mengatakan kita katakan ijlis wa idza kunta turidu an tajma fanwi al mufaraqah. Ya, duduklah. Ya, kalau sudah salatnya itu selesai, mungkin kalau salat dua rakaat sudah di rakaat kedua duduk. Jika kamu ingin menjamak, maka niatkan untuk mufaraqah, memisahkan diri, baca tahiyat dan salam. Jadi misal apa? Salat maghrib. Ketika niatnya mau menjamak, maka dia salat maghrib bersama apa? Jamaah. Tapi para jamaah atau imam itu salat rakaat, dia salat maghrib 3 rakaat. Kalau salat maghrib 3 rakaat, berarti di rakaat ketiga dia duduk tasyahud akhir, kemudian salam. Ya. Jadi kan tadi suruh niatkan untuk memisahkan diri. Jadi dia tahiyat di rakaat ketiga, dia tahiyat akhir, kemudian salam. Kemudian apa? Sumadkhul ma'al imam. Kemudian masuklah bersama imam. Ini artinya apa? Ikut sholat jamaah bersama imam dari apa yang tersisa dari sholat isya itu. Ini berarti dia masih mendapatkan apa? Sholat isya dengan berjamaah. Ya, masih ada sisa satu rakaat. Dia bisa ikut sholat isya satu rakaat hingga dia mendapatkan sholat jamaah. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini diantara cara untuk apa? Tetap bisa mendapatkan keutamaan salat jamaah. Ya. Jadi dia niatnya tadi apa? Salat maghrib sendirian berarti. Ya. Kemudian dia menyusul salat isya dengan berjamaah. Ya. Dan seseorang sebagaimana telah lalu dalam mengqadha salat, dalam mengqadha salat diharuskan apa? Berurut, ya kan? Salat duhur dulu baru salat asar, salat maghrib dulu baru salat isya. Berurut. dan mengucapkannya. Tidak boleh asar dulu baru sholat duhur atau isya dulu baru sholat maghrib. Sebagian ulama ada yang tidak memperbolehkan. Dalam mengqadha sholat harus berurut. Ya. Itu ketika sekarang dalam kondisi seperti ini. Ya. Dalam kondisi seperti ini. Nah ini saya belum sholat maghrib. Sedangkan para jamaah ini sholat isya. Ya. Boleh dia, boleh tidak dia niatkan untuk sholat isya baru nanti sholat maghrib. Menurut ulama tidak boleh. Karena kalau niatnya menjamak atau mengkodok harus berurut. Harus berurut. Masih ada sisa dua keadaan, kita baca sekalian. Keadaan yang keempat, sholatnya orang yang menyempurnakan sholat di belakang orang yang mengqasar sholat. Sholatnya orang yang menyempurnakan sholat di belakang atau menjadi makmum orang yang mengqasar sholat. Ini boleh. Hal ini boleh. Karena dalam satu hadis, hadis Imran bin Husain disebutkan, kata Imran bin Husain, aku pernah sholat, aku pernah berperang bersama Rasulullah SAW, ikut perang. Aku pun pernah ikut bersama beliau Al-Fath yang nampak penaklukan kota Mekah. Maka apa? Beliau pun tinggal di Mekah selama 18 malam. Beliau tidak sholat kecuali 2 rakaat. Kecuali 2 rakaat berarti beliau mengqasar. Lalu beliau berkata, ya ahlal balad, wahai penduduk negeri ini, wahai orang yang mukim mungkin gitu, sallu arba'an, sholatlah kalian 4 rakaat. Ya, yeah. Fa inna qaumun safar. Karena sungguhnya kami adalah kaum yang sedang safar. Orang yang safar itu sholatnya ada yang mengatakan wajib untuk diqasar. Di antara ulama ada yang berpendapat mengqasar sholat itu wajib bagi orang yang safar. Ada yang berpendapat sunnah. Itu Nabi apa mengatakan sholatlah kalian 4 rakaat. Kami ini orang yang sedang safar, berarti mengqasar sholat. Ya, ini juga bolehnya makmum sholat dengan sempurna, tidak diqasar, sedangkan imam sholat dengan qasar. Tetapi tentang hadis ini ada sebagian ulama yang melemahkannya. Ya. Kemudian perlu diketahui, orang yang sholat qasar tidak disyaratkan padanya berniat untuk sholat qasar. Tidak diharuskan, tidak disyaratkan padanya niat sholat qasar. Ya. Tidak disyaratkan niat qasar. Keadaan yang kelima, sholat orang yang mengqasar, sholat orang yang qasar di belakang orang yang menyempurnakan sholat atau orang yang atau imamnya tidak mengqasar sholat, ini pun boleh. Ini boleh. Ini boleh. Ya, jadi mungkin itu yang bisa kita baca melengkapi pembahasan niat. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu, dalam menghafal ilmu dan mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Wallahu ta'ala mubisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafidhakumullah.